pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 8 Oktober 2016 dibacakan Ardiansyah. Polisi tangkap penodong Kadis Perindak Kobiren. Polisi ringkus pencuri 19.000 kartu Telkomsel di Aceh Barat. Kawanan gajah liar rusak 4 rumah di Aceh Timur. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Polres Biren, Kamis sore menangkap dua tersangka yang diduga terlibat kasus penodongan dan pengancaman tembak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kadis Perindakop UKM Biren, Darwansyah SE. Tersangka yang ditangkap berinisial R, 34 tahun, warga desa Bukit Teguh, Kota Juang Biren, sedangkan seorang lagi terlebih dahulu diringkus polisi. Ia adalah anggota Polres Biren berinisial Bribda RF, warga Kota Juang Biren. Sejauh ini masih ada satu tersangka lain yang masih terus diburu. Kapolres Biren AKBP Heru Novianto dalam konferensi pers mengatakan kasus ancam tembak Kadis Perindakop ini terjadi 28 September. Pihak Polres Biren terus melakukan pengusutan kasus tersebut. Seorang tersangka merupakan anggota Polres Biren. Sejauh mana keterlibatan oknum anggota tersebut dalam kasus ini sedang diselidiki. Kapolres menambahkan tersangka R ditangkap setelah dilakukan pengepungan dan tembakan peringatan ke udara sehingga tersangka menyerah. Adapun motif pengancaman dengan senjata itu dipicu masalah proyek. Polisi sedang memburu seorang pelaku lainnya yang masih kabur. Sudarlun, Polsek Johan Pahlawan Aceh Barat menangkap satu dari tiga pembobol kantor Telkomsel Distribution Center wilayah Pantai Barat Selatan Aceh di Jalan Manekru, Melabuh, Aceh Barat. Dalam peristiwa yang terjadi Senin 3 Oktober lalu, pelaku menggondol 19.000 lebih kartu perdana Telkomsel senilai Rp731 juta. Informasi yang dihimpun, pelaku yang diringkus polisi pada Rabu malam merupakan orang dalam perusahaan berinisial IW dengan jabatan supervisor di Telkomsel Distribution Center Melabuh. Ia ditangkap di rumahnya kawasan Jalan Generasi Gampung Senebu, Kecamatan Johan Pahlawan. Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambodo Nugroho mengatakan terungkapnya pelaku dalam kasus pencurian 19.000 lebih kartu Telkomsel ini setelah polisi melakukan penyelidikan dan pengembangan. Bahkan hasil pemeriksaan sidik jari yang ditemukan di lokasi kejadian dan cocok dengan tersangka IW. Setelah dikembangkan, diketahui IW tidak sendirian dalam menjalankan aksi. Ia dibantu oleh dua orang rekannya yang kini dalam daftar pencarian orang. Polisi telah mengantongi identitas pelaku dan saat ini masih dalam pengejaran petugas. Sudarlun, 4 rumah dan puluhan hektar tanaman produktif jenis sawit dan karet di Gampung Senebuk Bayu, Kecamatan Indramakmu, Aceh Timur, Jumat dini hari rusak diobrak-abrik kawanan gajah liar. Namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Camat Indramakmu, M. Nur S.E. menjelaskan rumah yang dirusak itu tidak ada lampunya. Karena itu warga sudah mengantisipasi dengan tidur di rumah tetangga yang ada lampu. Menurut warga, kawanan gajah yang berjumlah 8 ekor itu hingga saat ini masih berada di perkebunan warga kawasan tersebut. Ia meminta instansi terkait segera menggiring kawanan gajah liar tersebut dari pemukiman dan perkebunan warga ke arah hutan. Warga makin resah karena tidak mampu mengatasi gangguan gajah liar. Rumah yang dirusak gajah itu masing-masing milik M. Amin, Alim, Nuraini US, dan milik Rustam. Sementara tanaman yang dirusak meliputi milik Nurdin, M. Yakub, Muzi, Abu Bakar, Zulkifli, dan M. Yunus. Kabid Perlindungan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, Nazarudin, menyebutkan tim gabungan terdiri atas PKSDA Aceh, Dishutbun Aceh Timur, dan pihak terkait lainnya Pada minggu besok akan menggiring gajah liar di kawasan Semana Jaya, Kecamatan Rantu Perla, Aceh Timur. Darlun, 4 orang warga negara asing WNA asal Tiongkok dan Malaysia yang bekerja membuat kapal pengeruk emas di bantaran Sungai Tutut, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat, dilaporkan telah menghilang dari lokasi penambangan. Menurut sebuah sumber, hengkangnya warga asing yang telah bekerja 2 pekan lalu secara ilegal itu setelah aktivitas mereka diketahui media dan Pemkab Aceh Barat karena bekerja di Aceh Barat tanpa izin. Mereka dikabarkan sudah kembali ke Medan, Sumatera Utara, Kamis lalu. Kepala Kantor Imigrasi Melabu Aceh Barat, Ian F. Marcos, membenarkan bahwa 4 warga asing yang bekerja ilegal di kawasan bantaran Sungai Tutut, Kecamatan Sungai Mas, sudah tidak berada lagi di lokasi. Izin tinggal warga asing asal Tiongkok dan Malaysia di Indonesia akan berakhir pada 10 Oktober 2016. 4 warga asing tersebut telah menyalahi penggunaan visa yang diberikan pemerintah dengan bekerja secara diam-diam. Padahal mereka datang ke Aceh Barat hanya untuk melakukan survei di lokasi tambang emas. Apabila 4 warga asing tersebut kembali lagi ke Indonesia, maka dipastikan mereka akan dicekal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudalun Armia Saleh, 58 tahun, tewas usai sepeda motor yang dikendarainya masuk ke dalam parit di pinggir jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Blang Naleng Mameh, Kecamatan Muara Satu, Lok Semawe, Jumat siang. Kapolsek Muara Satu, AKP Ahmad Yani, menyebutkan korban yang merupakan warga Blang Naleng Mameh mengendarai sepeda motor CB150R BL5506NW. Ia bergerak dari Medan ke Banda Aceh. Sampai di tempat kejadian, sepeda motornya oleng hingga masuk ke parit. Warga yang melihat kejadian langsung memberikan pertolongan. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Arun. Diperkirakan korban sudah meninggal di lokasi kejadian. Kapolsek menambahkan berdasarkan keterangan keluarga, korban mengalami riwayat penyakit epilepsi. Diduga saat sedang mengendarai sepeda motor, penyakitnya kambuh hingga terjatuh dan masuk parit serta meninggal dunia. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Darlun, pembunuhan diduga bermotif perampokan terjadi di rumah kontrakan di Jalan Payani Bunggang Alif, Desa Dalu 10B, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat dini hari. Seorang penghuni tewas bersimbah darah, sedangkan 2 lainnya terluka akibat serangan pelaku. Informasi yang dihimpun, korban tewas adalah Luhut Barimbang, 28 tahun, yang terkapar bersimbah darah di ruang tamu rumahnya. Sementara ibu Luhut, Bince Sitorus, 60 tahun, dan sepupunya Rican Napitupulu, 30 tahun, terluka. Keduanya masih dirawat di RSUD Deli Serdang, Lubuk Pakam. Pelaksana PLT Kades Dalu 10B, Nasiruddin, mengatakan korban mengontrak rumah sejak 2 bulan lalu. Bince Sitorus dikenal kerap memberi pinjaman kepada warga dengan bunga tinggi. Pembunuhan ini diduga bermotif perampokan. Indikasinya sepeda motor, emas, ponsel, dan barang berharga lainnya dibawa kabur pelaku dari lokasi. Pembunuhan dan perampokan ini masih diselidiki polisi. Sudalun, petugas polisi di pos rumah bundar perbatasan Gayolues dengan Aceh Tenggara mengamankan sebuah sepeda motor bersama ganja kering siap edar 15 kg yang ditemukan di tanjakan Gurah Ketambi arah Kuta Cane. Sepeda motor dan ganja itu ditinggalkan pemiliknya saat diburu oleh polisi Jumat pagi. Informasi yang dihimpun, pelaku penyeludupan ganja menggunakan sepeda motor Vario BL5388BC. Saat melintasi pos perbatasan rumah bundar dari arah Blang Kejeren menuju Kuta Cane, polisi menghentikan sepeda motor pelaku yang mencurigakan. Namun pengendara sepeda motor itu memilih tancap gas ke arah Kuta Cane Agara. 2 personil polisi langsung melakukan pengejaran yang juga menggunakan sepeda motor. Nyaris 1 km kejar-kejaran hingga kawasan tanjakan Gurah Ketambe Taman Nasional Gunung Loser, pelaku terjatuh dari sepeda motor kemudian lompat ke jurang melarikan diri. Lalu petugas mengamankan barang bukti sebuah sepeda motor dan ganja kering siap edar ke pos perbatasan. Kapolsek Putri Betung Ibda Heri Budi S. mengatakan setelah barang bukti ganja 15 bal seberat 15 kg bersama sebuah sepeda motor jenis Vario diamankan, polisi melakukan penyisiran kembali ke lokasi pelaku melompat dan melarikan diri tersebut. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Sabtu 8 Oktober 2016.